السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar radio televisi Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu atau kesempatan hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jalla dalam kajian pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita insyaallah taala itu tentang atau masih pada bab keutamaan berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang akan kita bahas insyaallah taala adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir bin Abdullah, Abdullah adalah salah seorang dari kaum Ansar radhiyallahu anhu yang beliau memeluk Islam bersama kaum Ansar yang lainnya. Beliau mempunyai anak namanya Jabir, dan Abdullah sang ayah ini wafat, ya, terbunuh pada perang Uhud, pada perang Uhud tahun ketiga Hijriah atau hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu ma qala, dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma beliau berkata, جِئَ بِأَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مُثِّلَ بِهِ فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهِ فَنَهَانِ قَوْمِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُذِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ji'a bi abi ila nabiy sallallahu alaihi wasallam qad muthila bihi. Jenazah ayahku Abdullah itu dibawa, ya. Dan ketika itu fisik beliau telah dicabik-cabik oleh orang-orang musyrikin. Telah dicabik dengan pedang, tombak dan yang lainnya. Fawudhi'a baina yadayhi. Lalu kemudian jenazah Abdullah tersebut diletakkan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu dalam keadaan tertutup. Fadhahabtu akshifu an wajihi. Maka aku pun datang, ya, untuk membuka wajahnya. yakni untuk melihat wajah ayahnya. Fanahani qaumi, namun kaumku mencegah, mereka melarang aku, yakni untuk membuka wajah ayahnya untuk melihatnya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zalatil malaikatu tudhilluhu bi ajnihatiha." Para malaikat terus menaungi beliau. Ini jenazahnya ini. Jenazah Abdullah, ayah dari Jabir. Para malaikat terus menaungi beliau dengan sayap-sayap mereka. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan Abdullah Al-Ansari, ayah dari Jabir, ya, radhiyallahu anhuma. Ayah dan anak dua-duanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan keutamaan. Dan pada sehari sebelum Abdullah ini mengikuti peperangan, itu di malam hari, beliau telah berpesan kepada Jabir supaya membayar hutang-hutangnya. Karena beliau mempunyai sejumlah hutang, lalu beliau amanahkan kepada Jabir putranya supaya kalau besok ayah meninggal, ya, tolong Anda sebagai anak bertanggung jawab, yakni membayar hutang-hutang ayahnya. Tentu dan harta-harta yang juga ditinggalkan oleh Abdullah. Dan betul ketika terjadi peperangan pada esok harinya, ya, Jabir termasuk, Abdullah termasuk salah satu di antara syuhada Uhud. Salah satu di antara syuhada Uhud. Orang-orang yang meninggal, ya, orang-orang yang gugur di saat terjadinya perang Uhud. Kemudian hadis ini juga tentu memberikan pelajaran kepada kita tentang orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang yang memang tidak menjaga kehormatan-kehormatan kaum muslimin, ya. Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang-orang beriman, ya. Dan mereka tidak pula mengindahkan perjanjian dengan orang-orang muslimin. Mereka selalu melanggar, ya. Ini perilaku orang-orang kafir. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bahwa keluarga orang yang meninggal, jadi kaum kerabatnya, apalagi yang menjadi mahramnya, itu boleh melihat jenazah itu. Jadi pada dasarnya boleh. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, memang tidak diperkenankan, ya, untuk melihat. Kalau ada hal-hal yang mungkin tidak sepatutnya dilihat, seperti dalam kejadian yang disebutkan dalam hadis ini, ya. Maka dari itu keluarga Jabir mencegah Jabir ketika akan membuka wajah ayahnya untuk melihatnya. Mereka mencegah, ya, jangan. Ya, karena ada dalam kondisi tertentu. Nah, jadi ini satu bukti bahwa Islam memang agama yang telah mengatur segala sesuatu. Termasuk kejadian yang baru berlalu, dan semoga Allah Ta'ala yakni mengangkat untuk selamanya, ketika wabah corona menimpa bumi ini. Banyak orang yang meninggal dan keluarga mereka tidak bisa melihat, ya. Kecuali ada sebagian yang wajahnya difoto, ya, diambil gambar. Ada sebagian yang tidak melihat sama sekali karena kondisi tertentu. Jadi pada dasarnya melihat, ya, wajah orang yang telah meninggal, terutama bagi kerabatnya, adalah hal yang dibolehkan dalam agama. Kecuali dalam kondisi tertentu, maka ini ada pengecualian. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang mengingkari suatu kemungkaran dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Ya. Kita melihat di sini bahwa Abdullah telah meninggal, wajahnya telah tercabik-cabik oleh beberapa jenis senjata ketika itu. Ya, lalu kemudian akan dilihat oleh putranya. Ini tentu ada hal yang negatif di saat itu. Makanya mereka kaum dari Jabir mencegah Jabir untuk melihat ayahnya. Ini juga bagian dari mengingkari suatu hal yang mungkar, apalagi dengan cara yang dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik. Dan juga kita melihat di sini tentang perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hikmah beliau di dalam berdakwah alaihi salatu wasallam. Beliau harus kita jadikan contoh teladan. Ya. Bagaimana hikmah beliau ya, di dalam menasihati umatnya ya. Dan beliau memberikan kepada mereka berita gembira di dunia sebelum di akhirat. Jadi intinya bahwa Rasul alaihi salatu wassalam seorang yang betul-betul berhikmah di dalam beliau berdakwah dalam menasihati dan cinta kasih beliau kepada kepada umat ini. Nabi alaihi salam orang yang sangat mencintai umatnya. Beliau ingin menyelamatkan umat beliau. Ya. Dan ini telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jal dalam Al-Quranul Karim. Ya, di antara sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-128. Ya. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Ini tentang sifat Nabi alaihi wasallam. Ya, beliau disebutkan oleh Allah azza wajalla sebagai seorang yang tidak mau umatnya menderita. Taqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang seorang rasul dari golongan kalian. Azizun alaihi ma'anittum. Sangat berat terasa olehnya penderitaan kalian. Ya, beliau tidak mau umatnya menderita, diazab oleh Allah azza wajalla karena tidak beriman. Makanya beliau berupaya berdakwah, menyeru mereka agar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Dan beliau ada orang yang sangat bersemangat untuk menyeru umatnya, menyeru manusia kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala agar mereka beriman Allah subhanahu wa ta'ala. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Dan beliau ada orang yang sangat mengasihi dan menyayangi orang-orang yang beriman. Itu perilaku, itu adalah bawaan sifat yang dimiliki oleh Sayyidul Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita kekuatan, taufik untuk mengikuti An-Nabi alaihi salatu wassalam baik akidah, ibadah maupun akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kedudukan tinggi yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang mati syahid. Dalam peperangan mereka memiliki makanah, kedudukan tinggi di sisi Allah ta'ala. Dan itu diberitahukan dalam hadis ini Ini menunjukkan salah satu keutamaan mereka, bahwa ya, yang meninggal di atau Abdullah yang meninggal di saat itu dalam perang Badar, ya, terus dinaungi oleh para malaikat dan sayap-sayap mereka. Ini menunjukkan kedudukan tinggi para syuhada yang wafat, meninggal dalam peperangan. Peperangan yang benar-benar bertujuan li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa'an Sa'al bin Hunayf radhiyallahu anhu qal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal. Dari Sa'al bin Unayf radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'ala Allah ta'ala syahadata bisidqin, barang siapa yang memohon kepada Allah ta'ala, memohon agar dia mati syahid dengan betul-betul jujur, dia mohon pada Allah Ta'ala, ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada'i, niscaya Allah akan menyampaikan orang tersebut pada kedudukan orang-orang yang mati syahid. Wa in mata 'ala firasyhi, meskipun dia orang itu meninggal di atas kasurnya. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih beliau. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kedudukan para syuhada yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kejujuran dan kebenaran di dalam berniat, di dalam memohon pada Allah Ta'ala dan ikhlas, ya, maka Allah akan menerima, dan Allah Maha mengetahui hati-hati manusia, ya. Allah tidak bisa dibohongi, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam dada setiap hamba, ya. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, man sa'alallah ta'ala syahadata, barang siapa yang mohon kepada Allah agar dia mati syahid, ya, bisidqin, dengan benar-benar jujur. Dia betul-betul jujur dalam hatinya, dalam ucapan lisannya, dalam tekadnya, niatnya untuk mati syahid, maka Allah akan menyampaikan dia. Ya. Allah mengangkat derajatnya, menyampaikan dia kepada kedudukan para syuhada, meskipun dia mati di atas kasur. Ini pentingnya niat. Ya. Makanya niat terkadang menjadikan seorang mendapat pahala, walaupun dia belum melakukannya. Karena niat yang benar, dan Allah Maha mengetahui niat para hambanya. Ya. Ini satu rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Terkadang seorang dengan niatnya yang jujur, niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala, dia mendapatkan apa yang diinginkannya, walaupun dia belum melakukannya. Karena keikhlasan dalam berniat itu. Keikhlasan dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu hadis ini menjelaskan kepada kita tentang anjuran, bahkan mungkin perintah, agar seorang betul-betul jujur pada Allah Ta'ala. Orang yang benar-benar dalam imannya kepada Allah Azza wa Jalla, dalam doanya kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan mengabulkannya dan menyampaikannya kepada apa yang diinginkannya. Demikian pula hadis ini tentu memberikan pelajaran kepada kita tentang keutamaan doa. Ya, permohonan pada Allah Azza wa Jalla dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan, Allah akan menganugerahkan kepada orang yang memohon itu, ya, apa yang di harapkannya, apa yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga tentu memberikan pelajaran kepada kita tentang sebab-sebab kematian. Mati itu satu, tapi penyebab kematian itu banyak. Ya. Ada orang yang meninggal ketika berjihad di jalan Allah dalam peperangan. Ada orang yang meninggal karena sakit, ya, ketika berbaring di tempat tidurnya. Ada orang yang meninggal karena misalnya kecelakaan. Dan berbagai macam sebab kematian. Ya. Bermacam-macam sebab kematian. Tapi mati itu pada hakikatnya satu. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wafatnya orang yang beriman pada Allah Azza wa Jal tidak sama dengan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, hadis ini tentu sebagai pendorong bagi kita untuk apa? Selalu jujur kepada Allah Ta'ala. Ikhlas kepadanya. Dalam semua amal-amal ibadah yang kita lakukan. Termasuk dalam hal ini adalah ketika berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berdoalah dengan sesungguhnya. Dengan penuh keikhlasan. Memohon pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang kita inginkan dari kebaikan dunia dan akhirat. Maka Allah pasti akan mengabulkannya. Kita tidak boleh ragu. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin. Harus ya yakin. Makanya orang yang betul-betul bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia berharap, memohon, ya, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal hanya kepada Allah. Ya. Itu orang yang betul-betul bertauhid. Dia tidak berharap pada manusia. Tapi dia berharap hanya pada Allah Azza wa Jal. Karena dia yakin pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara ciri orang-orang bertauhid. Tanda-tanda kebenaran orang bertauhid pada Allah Azza wa Jal. Dia tidak berharap kepada manusia. Dia hanya menggantungkan harapannya, permohonannya, kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan melakukan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, selebihnya diserahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka thiqah billah, yakin kepada Allah, akan membuat seorang betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hamba hawa nafsu. Bukan hamba manusia. Ya. Jadilah orang yang bertauhid. Kita tidak usah banyak mengadu pada manusia. Tidak ada gunanya. Mengadulah pada Allah ta'ala. Kalau memang bertauhid. Nah, sekarang tidak sedikit orang menjadikan manusia tempat curhatan. Semua dicurhat kepada manusia. Di mana tauhid kita? Ya. Di mana tauhid kita? Mohonlah pada Allah. Mengadulah pada Allah. Memohonlah pada Allah. Berharaplah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah segala-galanya. Dia yang memberikan. Dia yang mencegah. Dia yang menguji hamba-hambanya. Ya. Dia yang memberikan nikmat pada hamba-hambanya. Ya, nikmat yang dikehendakinya. Maka, ya, benar apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk berlari menuju Allah Ta'ala. Firru ila Allah. Ya, supaya kita betul-betul hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Curhat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talaba syahadata shadiqan utiyaha walau lam tusibhu. Ya. Barang siapa yang dia mencari, dia meminta, ya, agar dia mati syahid, dia memohonnya, dia mencarinya dan penuh kejujuran, utiyaha, maka dia akan diberikan. Ya. Walau lam tusibhu, meskipun dia tidak mati syahid, ya, dalam peperangan. Tapi ketika dia memohon pada Allah Ta'ala, dia betul-betul mencari dan berharap, maka Allah akan memberikannya. Hadis ini tidak jauh berbeda dengan hadis yang sebelumnya. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yajidu syahidu min massil qatli illa kama yajidu ahadukum min massi al-qarsati. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yajidu syahidu min massil qatli, tidaklah dirasakan oleh seorang yang oleh orang yang mati syahid, ya, dari kematian itu illa kama yajidu ahadukum min massil qarsati, kecuali salah seorang di antara kalian merasakan tentang sebuah gigitan, ya, atau cubitan seseorang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, hadis ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, bahwa hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya. Dan hadis ini adalah hadis yang hasan. Ini menunjukkan Allah memberikan keringanan kepada orang yang berperang di jalan Allah, kemudian dia terbunuh. Rasa sakit yang dirasakannya itu hanya ibarat cubita. Karena Allah berikan keringanan kepadanya. Ya. Allah menjaga orang-orang yang mati syahid dan memelihara mereka sehingga Allah ringankan rasa sakit ketika akan meninggal itu. Diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga menunjukkan salah satu keutamaan orang-orang yang berjihad di jalan Allah kemudian sampai mereka terbunuh. Ya. Maka rasa ketika kematian itu tidak seperti orang yang lainnya. Ya, ibarat sebuah korsa ibarat cubita. Ya. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ringankan rasa sakit itu. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhuma qaal, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-aduwa, bahwasanya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu saat, dalam suatu hari yang mana beliau ikut berperang pada hari itu, ya, menunggu musuh atau bertemu dengan lawan dalam peperangan, intadara hatta malati syams, beliau menunggu sampai matahari condong terbenam. Tsumma qama fi an-nasi faqal, kemudian beliau berdiri di hadapan para sahabat beliau yang juga ikut berperang bersama beliau. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, la tatamannau liqa'al aduwi, janganlah kalian berharap berangan-angan untuk bertemu dengan lawan, untuk bertemu dengan musuh. Wassalullah al-afiyah, dan mohonlah kepada Allah al-afiyah, mohon kepada Allah keselamatan. Fa idza laqitumuhum fasbiru, namun jika kalian toh bertemu dengan lawan, ya, berperang dengan musuh, fasbiru, maka beliau memerintahkan untuk bersabar, maka bersabarlah kalian. Wa'lamu anna al-jannata tahta dhilalis suyuf, Dan ketahuilah bahwasanya surga berada di bawah naungan bayang-bayang pedang. Tumaqal, kemudian Allah, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma munzil al-kitabi, ya Allah zat yang menurunkan al-kitab itu al-Qur'anul Karim, wa mujri as-sahab, zat yang memperjalankan awan, wa hazim al-ahzab, dan engkau ya Allah zat yang mengalahkan pasukan-pasukan yang bersekutu, ihzimhum, ya, maka kalahkanlah mereka, wansurna alaihim, dan tolonglah kami atau menangkanlah kami atas mereka. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jal. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang rasul, seorang nabi yang ketika beliau diutus, ya Allah ya mentakdirkan beliau untuk dalam memperjuangkan agamanya adalah terjadinya peperangan atau jihad. Karena para anbiya itu ada dua macam ya. Para nabi ada yang tidak ada peperangan di saat mereka diutus oleh Allah Ta'ala. Ada sejumlah nabi ya, yang mereka di zaman mereka itu, mereka hanya berdakwah, menyuruh manusia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya tidak ada peperangan di saat itu. Tetapi ada para nabi juga yang mereka, ya, di saat mereka berdakwah, di zamannya mereka, ada perlawanan kepada orang-orang kufar. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam salah satu di antaranya. Ya, para rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla dan disyariatkan kepada mereka untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam sebagai seorang pemimpin, ya, beliau adalah utusan Allah Azza wa Jalla, pemimpin kaum muslimin. Dalam peperangan pun beliau menjadi pemimpin dalam peperangan. Maka beliau selalu memberikan ya ini nasihat, arahan kepada umat beliau. Ini diantara sifat Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau selalu memberikan nasihat, arahan kepada kebaikan untuk umat beliau, para sahabat beliau. Maka ketika terjadi peperangan, pada suatu saat, beliau menunggu sampai matahari terbenam. Lalu beliau menasihati para pasukannya sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, la tatamannau liqa al-adu, jangan kalian berangan-angan, jangan kalian berharap untuk bertemu dengan lawan, bertemu dengan musuh, ya. Selama tidak perlu berperang, tidak usah berperang. Makanya peperangan itu adalah jalan terakhir dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-Nabi alaihi salatu wasalam pun demikian. Ketika beliau mengutus ya di antaranya misalnya Ali bin Abi Thalib untuk menaklukkan satu negeri, satu perkampungan, beliau selalu memberikan wasiat kepada para utusan itu. Ya. Pertama apa? Ajak mereka, seru mereka untuk memeluk Islam. Ya, orang yang didatangi itu hendaknya diseru kepada Islam. Ini yang pertama. Kalau mereka menolak memeluk Islam, berikan alternatif yang kedua. Yaitu, berikan kepada mereka tawaran yang kedua, membayar jizyah. Ya. Jizyah itu bea tertentu ya, yang dibayarkan oleh orang-orang yang tidak mau memeluk Islam, ya, itu diberikan kepada penguasa kaum muslimin, ya, dan mereka akan dilindungi, ya, itu jizya. Ada mablak tertentu, dana tertentu yang harus mereka bayar kepada penguasa kaum muslimin, Dandanan ini digunakan untuk menjaga mereka. Ya. Menjaga harta mereka, menjaga nyawa mereka. Mereka aman di negeri kaum muslimin. Dengan membayar jizya itu. Nah, kalau mereka tidak mau membayar jizya, ya, atau upeti, baru kemudian mereka diperangi. Jadi peperangan itu terakhir. Oleh karena itu Nabi Alaihissalam beliau mengatakan kepada umatnya, kepada para sahabat beliau yang mengikuti beliau dalam peperangan tersebut, la tatamannau liqa'al adu, jangan kalian berangan-angan bertemu dengan lawan. Wasallallahu al-afiyah, dan mohonlah kepada Allah keselamatan. Dan kamu diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal. Tetapi kalau dalam kondisi tertentu harus bertemu dengan lawan dan musuh, fa idza laqitumuhum, kalau suatu saat harus bertemu dengan mereka, fasbiru. Dan beliau memerintahkan untuk bersabar. Ya, hadapilah dan penuh kesabaran, penuh ketabahan, ya. Dan tawakal pada Allah Ta'ala, jalankan tugas kalian dalam peperangan tersebut. Karena peperangan itu memerlukan kesabaran. Peperangan itu ada peninggalannya. Ya. Peninggalan sesudah peperangan. Yaitu penderitaan misalnya. Yang diderita oleh orang yang menjadi korban perang. Dan seterusnya. Jadi peperangan memerlukan kesabaran. Kalaupun harus berperang, harus bertemu lawan, maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fasbiru, bersabarlah, hadapilah dan penuh kesabaran. Wa alamu annal jannata tahta dhilalis suyuf, dan ketahuilah bahwasanya surga itu berada di bawah naungan, ya, pedang. Ini salah satu hal yang menunjukkan keutamaan orang yang ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia meninggal. Mati syahid. Maka insyaAllah dijamin surga. Kecuali kalau dia punya hutang. Kalau dia mempunyai hutang, tetap wajib membayar hutang. Karena mati syahid itu tidak bisa menebus hutang. Hutang itulah hak manusia yang harus dibayar. Oleh karena itu jangan menggampangkan masalah hutang piutang. Kalau punya hutang, segera dibayar, dilunasi. Karena ini kaitan dengan hak-hak manusia. Kemudian beliau berdoa sallallahu alaihi wasallam, dan doa para nabi adalah doa yang dikabulkan oleh Allah azza wajal. Ya, beliau dalam hal ini bertawassul dan menyebut nama atau sifat-sifat Allah azza wajalla. Allahumma munzil al-kitab, ya Allah, zat yang menurunkan al-kitab yaitu Al-Qur'anul Karim. Wa mujri as-sahab, wahai zat yang menjalankan awan di langit ini. Wahazim al-ahzab, ya Allah, yang mengalahkan atau yang mampu mengalahkan pasukan-pasukan sekutu yang berkelompok, yang bergabung untuk memerangi kaum muslimin. Ihzimhum, kalahkanlah mereka. Wansurna alaihim, dan menangkanlah kami atas mereka. Menangkanlah kami atas mereka. Nah, ini doa. Doa dengan bertawassul dan menyebut di antara sifat-sifat Allah atau perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, af'alullah. Kemudian seorang mohon pada Allah Azza wa Jalla. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, di sini banyak memberikan kepada kita pelajaran. Di antaranya adalah bagaimana kasih sayang dan cinta Nabi alaihi salatu wassalam kepada umatnya. Ya. Yang pertama kali menjadi umat beliau adalah para sahabat yang hidup bersama beliau. Beliau mencintai umatnya, mencintai para sahabatnya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita arahan jadi seorang pemimpin kepada umatnya, kepada rakyatnya untuk kebaikan. Ya. Ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin yang baik itu yang menginginkan kebaikan bagi rakyatnya. Supaya bagaimana mereka menjadi orang-orang yang baik. yang bisa bahagia di dunia maupun di akhirat. Maka seorang pemimpin harus selalu menginginkan kebaikan bagi rakyatnya, bagi umatnya. Ya. Sehingga dia mengarahkan mereka kepada yang terbaik. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita, ya, seorang hamba itu hendaknya selalu mohon kepada Allah al-afiyah. Al-afiyah itu keselamatan. Keselamatan dari berbagai keburukan di dunia dan di akhirat. Makanya di antara doa yang diajarkan kepada kita pagi dan petang, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma sur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi 'azamatika an ughtala min tahti. Ini di antara doa atau zikir pagi dan petang yang mengandung doa. Kita mohon pada Allah Ta'ala al-afiyah. Keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan ini doa yang paling bagus. Seorang mohon pada Allah Azza wa Jalla al-afiyah fi dunia wal akhirah. Maka perbanyaklah memohon pada Allah Ta'ala al-afiyah. Selamat dunia dan akhirat. Karena kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla dan berbagai macam ujian. Makanya kita mohon keselamatan pada Allah. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban untuk bersabar di saat seorang diuji oleh Allah Ta'ala dengan salah satunya ketika peperangan terjadi. Dan seorang diharuskan ikut peperangan. Maka dia wajib bersabar. Ya. Wajib bersabar dan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti di balik ujian itu ada hikmah yang besar. Ya. Ada hikmah yang besar. Kemudian, hadis ini juga menjelaskan kepada kita contoh dan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Bagaimana sepatutnya seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu dengan memuji Allah, menyanjung Allah, menyebutkan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kemudian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kita inginkan. Ini di antara adab-adab dalam berdoa. Dan ini ada dalam surat Al-Fatihah. Sebelum kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, kita memuji Allah. Ya. Kita baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujiannya milik Allah Rabbul alamin. Ar-Rahmanirrahim, yang Maha Pengasih Penyayang. Malik Yawmiddin, yang berkuasa di hari kiamat. Dari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya pada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi adab berdoa sebetulnya itu diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan surat Al-Fatihah yang kita baca setiap hari dalam salat kita, di situ mengandung ya, tuntunan dalam berdoa pada Allah Ta'ala. Mengandung tuntunan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah Ta'ala, al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qal. Jadi Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tintani la turaddani. Ada dua perkara yang tidak ditolak. Tintani la turaddani. Au qallama turaddani. Ya, ada dua perkara yang tidak ditolak atau sangat sedikit ditolak. Jadi kebanyakan diterima. Yang pertama, ad-du'a'u 'inda an-nida', yaitu berdoa ketika azan dikumandangkan. Ya, 'inda an-nida'. Ad-du'a 'inda an-nida'. Yang kedua, وَإِنْدَ الْبَأْسِ هِنَا يُلْهِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. Dan yang kedua, ketika terjadi peperangan, di saat berkecamuknya peperangan antara lawan dan antara dua pasukan. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam menjelaskan kepada kita di antara saat-saat yang makbul, saat-saat yang dikabulkan permohonan seorang hamba, sebutkan dua hal dalam hadis ini. Karena ada beberapa hadis-hadis yang lain menjelaskan tentang saat-saat yang dikabulkan doa seseorang. Nah, ini salah satunya hadis ini menyebutkan ad-du'a indan nida, doa ketika azan dikumandangkan. Yang kedua, ketika terjadi peperangan, ketika sedang berkecamuknya peperangan. Jadi saat itu doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa ketika azan tentu kita dianjurkan ya, ketika mendengar azan untuk menjawab orang yang mengumandangkan azan itu. Ketika dia mengatakan Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar Allahu akbar dan seterusnya sampai selesai. Setelah selesai kita mendengar azan dan menjawab azan, kemudian kita membaca ada kalimat yang ini diriwayatkan juga oleh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ucapan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Kemudian selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdoa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati muhammadan al-wasilah wal-fadilah wa ba'ath maqaman mahmudan alladhi wa'ata. Nah, ini di antara adab-adab ketika menjawab mendengarkan azan. Maka kita dianjurkan ya, setelah azan itu untuk kita mohon pada Allah Ta'ala. Antara azan dan iqamah ada saat yang tidak ditolak doa seorang. Ad-du'a bainal adhani wal iqamah la yurad. Doa yang dibaca di antara azan dan iqamah itu tidak ditolak. Makanya kita dianjurkan membaca doa antara azan dan iqamah. Ya. Antara azan dan iqamah. Kemudian yang kedua, ketika terjadi peperangan, di saat berkecamuknya peperangan, orang yang mengikutinya dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepadanya dan ya Allah mengabulkan permohonan orang-orang yang ikut berperang di jalan Allah, dan mereka doa di saat berkecamuknya peperangan. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qaal, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qaal, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghaza qaal, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kalau beliau pergi berperang ya, atau ketika peperangan, qaal, beliau berkata ya, beliau berdoa, Allahumma anta adudi wa nasiri. Ya Allah, engkau adalah pertolonganku. Ya Allah, engkau adalah penolongku. Wa nasiri, dan engkau yang akan memenangkan aku. Bika ahulu, hanya dengan engkau aku menolak. Ya. Wa bika asul, wabika uqatil. Jadi doa Nabi alaihi wasallam ini yang dibaca ketika terjadi peperangan. Ya Allah, engkau adalah penolongku, engkau yang menolong aku ya. Karena hanya dengan engkau yang ini aku mencegah diriku dari bahaya, dan dengan engkau ya Allah aku bisa melawan musuh, dan dengan engkau pula aku bisa berperang. حديث إمام أبو داود الإمام الترمذي. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kelemahan seorang hamba. An-Nabi alaihissalatu wassalam berikan contoh kepada kita tentang tawakalnya seorang pada Allah Azza wa Jal. Ya. Dia hanya berharap pada Allah. Dia hanya bergantung pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia hanya bergantung pada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tiada kekuatan, tiada daya, ya, kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan contoh yang diberikan oleh Nabi alaihi wasallam supaya kita ini lebih mengenal diri kita. Kalau saja Rasulullah SAW, beliau hamba Allah, Rasul utusan Allah, kekasih Allah, ya, itu beliau hanya mohon pertolongan pada Allah dan bersandar pada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita sebagai manusia biasa. Ya. Apalagi kita sebagai manusia biasa. Makanya hendaknya selalu mohon kekuatan, mohon taufik, mohon hidayah, mohon daya dan upaya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah, ini termasuk dia telah menyimpan simpanan-simpanan surga. Karena kalimat la haula wala quwata illa billah min kunuzil jannah. Salah satu di antara kanzun, di antara simpanan-simpanan surga adalah la haula wala quwata illa billah. Makanya kita dianjurkan memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Kemudian bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kemenangan. Kemenangan, pertolongan, itu semua datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dari diri kita. Bukan dari kekuatan kita. Tetapi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu seorang mukmin dia melakukan sebab, ya. Setelah itu, dia serahkan kepada Allah azza wa jalla. Dia bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai seorang itu bersandar pada dirinya, bergantung pada dirinya, ya, kemudian dia melalaikan Allah Azza wa Jal. Ini berarti alamat dan tanda kehinaan dan kebinasaan seseorang. Jadi orang mukmin itu selalu dia bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang berjihad di jalan Allah, tujuannya adalah untuk li takuna kalimatullah yal'ul ulia, agar agama Allah menjadi agama yang termulia. Itu orang yang berjihad di jalan Allah, bukan orang yang membela golongannya, kelompoknya, dirinya, hawa nafsunya, ya. Itu bukan jihad namanya. Yang namanya jihad adalah orang yang betul-betul yang memperjuangkan agama Allah azza wa jalla. Li takuna kalimatullah yal'ul ulia, agar agama Allah menjadi agama yang tertinggi. Ini makna dari jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yani jihad yang hakiki. Kemudian hadis yang berikutnya, dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qal, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu beliau berkata, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza khafa qauman qal, bahwasanya Nabi SAW dahulu, kalau beliau khawatir kepada satu kaum, qal, maka beliau berdoa. Jika beliau khawatir pada suatu kaum, beliau berdoa pada Allah Ta'ala dengan doa ini. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Ya Allah, sungguhnya kami jadikan engkau pada batang leher mereka. Wa na'udzu bika min syururihim, dan kami mohon perlindungan pada engkau ya Allah dari kejahatan-kejahatan mereka. Hadis riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Nah, hadis ini adalah tuntunan dari Nabi alaihi wasallam ketika kita berdoa pada Allah azza wa jalla dari kekhawatiran akan musuh atau lawan. Ya. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ. Ya Allah, sungguhnya kami jadikan mereka, ya Allah, sungguhnya kami jadikan engkau pada leher-leher mereka. Ya. Dan kami memohon perlindungan pada engkau dari kejahatan-kejahatan mereka. Nah, orang kalau sudah berlindung pada Allah Azza wa Jalla, dan membaca doa ini misalnya, maka dia tidak akan takut dengan lawan atau musuh. Karena dia bertawakal pada Allah Azza wa Jalla. Nah. Oleh karena itu, seorang kalau khawatir kepada suatu kaum yang akan berbuat jelek, berbuat buruk, keburukan padanya, hendaknya dia mohon perlindungan pada Allah Azza wa Jalla, supaya Allah melindunginya dari kejahatan orang-orang itu. Dari kejahatan kaum tersebut. Ini diantara doanya. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita, orang yang betul-betul berlindung pada Allah Azza wa Jal, maka dia akan dilindungi, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini semua menjelaskan kepada kita tentang pentingnya tauhid. Ya. Pentingnya tauhid. Hanya berharap, bertawakal, memohon kepada Allah Ta'ala. Orang yang yakin pada Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak akan ragu dalam kehidupan ini. Dia tidak akan gelisah dan gusar dalam kehidupan ini. Kalau dia betul-betul mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan dia yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang selalu gelisah, yang selalu gusar dalam kehidupan ini membuktikan kelemahan tauhidnya. Ya. Kelemahan tauhidnya. Tetapi orang yang yakin pada Allah Azza wa Jalla, thiqatu billah, maka dia tidak akan gentar dengan kehidupan ini. Dia akan tetap mantap dalam kehidupan ini. Karena dia memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tauhid ini yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Semua agama atau semua Rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengajarkan, menyeru manusia kepada tauhid. Tetapi tauhid yang betul-betul diwujudkan dalam diri seseorang. Ya. Tauhid yang betul-betul diwujudkan dalam diri seseorang. Keyakinannya, imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi kalau seorang masih bergantung pada selain Allah, masih berharap kepada selain Allah, masih gelisah dengan kehidupan ini, ya, maka ini akan melemahkan tauhid. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qaal, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khaylu ma'udun fi nawasiha al-khayru ila yawmil qiyamah. Ya. Yang artinya, al-khaylu, ya, kuda itu ma'ud fi nawasiha. Ma'ud artinya terikat, terpanjang pada ubun-ubunnya, yaitu al-khairu ila yaumil qiyamah, kebaikan untuk sampai hari kiamat. Nah, makanya di dalam hadis-hadis Nabi SAW, ya, tentang kuda-kuda perang, memang mereka tercatat dalam ubun-ubun mereka. Kalau mereka selalu siap untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka dibawa, ya, ketika kuda-kuda itu dibawa, kuda-kuda perang, makanya sampai ada surat Al-Adiyat demi kuda-kuda perang. Ya. Dan mereka sudah termaktub dalam ubun-ubun mereka, itu kewajiban tatkala terpanggil dan dibawa untuk berperang di jalan Allah, mereka senantiasa siap. Mereka senantiasa menaati. Kemudian hadis yang berikutnya an Urwah Al-Bariqi radhiyallahu anhu qal, dari Urwah Al-Bariqi radhiyallahu anhu beliau berkata, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khailu ma'qudun fi nawasiha al-khairu ila yaumil qiyamah al-ajr wal maghnam, muttafaqun alaih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kuda itu terikat ya pada ubun-ubunnya al-khairu ila yaumil qiyamah, kebaikan sampai hari kiamat, al-ajr wal maghnam, yaitu berupa pahala dan harta rampasan. Ya, tidak jauh berbeda dengan hadis yang sebelumnya. Makanya kuda-kuda perang itu selalu siap ketika terjadi peperangan di jalan Allah. Mereka selalu ya, taat, selalu ikut ya, dalam peperangan. Kemudian ini tentu juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan. Ya, keutamaan peperangan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara pasukan-pasukan yang ada ketika itu dalam peperangan, ada pasukan berkuda. Ada pasukan berkuda. Ya. Itu di zaman dahulu. Peperangan sebelum ditemukannya alat-alat yang canggih. Ya. Seperti rudal, tank, pesawat tempur, dan yang lainnya. Dulu ketika peperangan, mesti ada atau selalu ada kuda-kuda perang. Pasukan-pasukan berkuda. Ya, mereka mempunyai peran yang besar dalam peperangan dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika ditemukannya alat-alat perang yang modern, maka kebanyakan sudah tidak menggunakan kuda-kuda perang ketika terjadi peperangan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, man ihtabasa farasan fi sabilillah imanan billahi wa tasdiqan bi wa'dihi fa inna shiba'ahu wa riyahu wa warawsa'u wa bawla'u fi mizan yawm al-qiyamah. Hadis dari Imam Al-Bukhari. Ya. Ini hadis pernah kita jelaskan tentang ada tiga macam kuda yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang ada pahalanya itu adalah kuda-kuda yang dipelihara oleh seorang untuk berperang. Ya, untuk berperang. Sampai-sampai semua ditimbang. Ya, sebagai kebaikan bagi orang yang memelihara kuda-kuda perang itu. Ya, sampai rumputnya, kotorannya, ya kencingnya, ya, dan yang lainnya. Semua nanti dijadikan sebagai amal kebaikan bagi orang yang memelihara, memberi makan kuda-kuda perang tersebut. Kemudian hadis ini tentu menjelaskan kepada kita tentang kalaupun seorang mempunyai harta, ya, di antara harta-harta yang utama yang memiliki pahala adalah ketika seorang memelihara kuda-kuda perang. Karena ada orang memelihara kuda itu untuk kebanggaan baginya. Kuda untuk berpacu dalam perlombaan. Pacuan kuda misalnya. Ada orang memelihara kuda itu yaitu untuk berjihad di jalan Allah SWT. Yang lebih utama adalah yang untuk berjihad di jalan Allah SWT. Kemudian di sini tentu menjelaskan kepada kita tentang keutamaan dari orang-orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian kuda itu bisa juga diwakafkan. Ketika misalnya kuda salah satu kendaraan yang digunakan dalam peperangan, maka seorang muslim boleh mewakafkan kuda itu untuk peperangan. Dan dia mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Diwakafkan kepada kaum muslimin, dibangkapkan dengan baitul mal. Ya. Tapi untuk digunakan sebagai kendaraan ketika berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tentu di saat kuda masih digunakan untuk berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Masih ada waktu dan kesempatan untuk mungkin tanya jawab. Ya, dan insyaAllah pada kesempatan akan datang masih ada sejumlah hadis, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan keutamaan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian dapat sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kami kembalikan kepada akhuna Abu Luqman Jakarta. Aqulu qouli hadza wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak Bamualim LCMHI Hafizahullahu Ta'ala yang telah membimbing kita dalam kajian kita di pagi hari ini dari kitab Riyadus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, kami undang Anda untuk berpartisipasi secara aktif dalam sesi tanya jawab. Anda dapat melayangkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik Ustaz, kita coba angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari Abu Umar di Bangkalan, Madura, Ustaz. Ingin bertanya, apakah kematian itu ada tingkatannya, Ustaz? Dan selain jihad, adakah kematian lain yang pahalanya menyerupai atau mendekati mati syahid? Syukran, jazakumullahu khairan. Baik, tentang pertanyaan ya Abu Umar ya dari Bangkalan, tentu perbedaan-perbedaan dalam kematian itu kembali kepada amal perbuatan masing-masing hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang perlu juga menjadi catatan bagi seorang bahwa tidak mesti seorang yang beramal kebaikan, tidak mesti dia tidak merasa sakit ketika sakaratul maut, ketika meninggal. Tidak mesti. Karena terkadang seorang hamba diuji oleh Allah ta'ala untuk dihapus dosa-dosanya sampai pada akhir hidupnya. Ya, dirasakan misalnya sakitnya sakaratul maut, tapi untuk mengampuni, menghapus dosanya. Ya. Adapun jika ditanya tentang tingkatan kematian, tentu orang yang meninggal berjihad di jalan Allah SWT ya, dalam berperang sampai dia meninggal, ini mendapatkan tentu kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada juga orang yang tanda-tanda mati dalam keadaan baik, ya dia mendapat pahala yang besar di sisi Allah Taala. Nah, Anda saya anjurkan yang bertanya untuk membaca kitab Ahkamul Janais, tata cara pelaksanaan jenazah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al Albani rahimahullah. Buku itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Di sana disebutkan tentang macam-macam mati syahid, macam-macam atau tanda-tanda orang meninggal dalam keadaan baik, husnul khotimah. Di situ disebutkan tentang apa yang ditanyakan atau sebagian yang ditanyakan tadi oleh penanya. Saya mengalihkan Anda untuk merujuk kitab tersebut. Buku itu sudah diterjemahkan, alhamdulillah, ya, dan banyak beredar di kitab-kitab di toko-toko buku Islam. Ini jawaban kami tentang apa yang ditanyakan tadi. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita coba angkat pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilakan. Iya. Baik, mohon maaf tampaknya terputus. Kita coba angkat kembali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Pak Mul di Medan ini, Ustaz Abu Luman. Baik, silakan Pak Mul. Izin bertanya, Ustaz, sampai kapankah seorang muslim itu dicoba, Ustaz? Mendapat cobaan dari Allah sampai kapan gitu, Ustaz? Baik. Terima kasih. Semoga kami dapat ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan untuk Pak Mul di Medan. Silakan Ustaz. Baik, pertanyaan dari Bapak Mul di Medan. Tentu seorang mukmin akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia hidup di dunia ini. Ya. Bisa jadi sampai akhir hidupnya pun akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu dipahami bahwa ujian Allah Azza wa Jalla kepada seorang hamba, apalagi hamba yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, ujian itu mengandung dua manfaat. Ya. Yang pertama, ketika seorang hamba diuji oleh Allah Azza wa Jalla dan dia bersabar atas ujian itu, ya, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian yang kedua, dia akan diangkat derajatnya, derajat kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hikmah ujian yang Allah berikan pada seorang mukmin, ya, dan dia sabar menerima ujian itu adalah yang pertama untuk atau agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Yang kedua, untuk Allah mengangkat derajatnya. Ada sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasalam, maknanya ya demikian, bahwa ada di antara hamba-hamba Allah itu yang mereka mempunyai manzilah, ya, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan amal ibadah mereka tidak mencapaikan mereka kepada kedudukan tersebut. Ya. Maka Allah menguji hamba ini untuk menyampaikan dia kepada kedudukan yang sudah disiapkan Allah untuk dirinya. Ya. Jadi hadis yang mana yang demikian, hadis sahih. Ya, tentang seorang hamba, ada di antara hamba-hamba Allah yang mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun dengan amal-amal perbuatan, amal ibadah mereka tidak bisa menyampaikan mereka kepada kedudukan tersebut. Maka Allah menguji mereka dan ujian-ujian yang dengan ujian itu akan menyampaikan mereka kepada kedudukan yang sudah disiapkan oleh Allah taala untuk mereka. Ya, dan ini karunia yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Namun sebagai orang yang beriman, kita diajarkan oleh Nabi alaihi wasallam untuk selalu mohon pada Allah taala al-afiyah. Ya, kita tetap mohon pada Allah Taala keselamatan. Ya. Karena memang ujian itu tidak semua orang mampu menerimanya. Terkadang ada orang yang lemah imannya. Na'udzubillah min dzalik, bisa jadi dia itu sampai murtad karena ujian yang Allah berikan padanya. Ya. Na'udzubillah. Ya, jadi kita sebagai seorang muslim secara umum kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu mohon kepada Allah Ta'ala al-afiyah, keselamatan dari berbagai ujian. Namun tatkala kita diuji oleh Allah Ta'ala, hendaknya kita bersabar. Dan kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dan tetap berharap mudah-mudahan ujian itu menghapus dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada juga ujian ya berupa hal-hal yang menyenangkan. Jadi dari materi ujian itu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada seorang hamba, ada ujian Allah yang Allah berikan kepada orang hamba hal-hal yang berupa kenikmatan. Hal-hal yang baik, hal-hal yang berupa kenikmatan itu juga ujian. Untuk Allah menguji seorang hamba dia bersyukur atau tidak. Ya. Jadi ada ujian berupa kebaikan, kesehatan dan yang lainnya Allah berikan pada hamba itu untuk Allah menguji dia bersyukur pada nikmatnya atau tidak. Kalau dia bersyukur, Allah menambahnya nikmat tersebut. La in syakartum lazidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku tambahi kalian. Wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Tetapi jika kalian kufur kepada nikmatku, maka sungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Ini mungkin seputar tentang ujian. Sampai kapan seorang hamba diuji? Ya, bisa jadi seorang hamba diuji sampai akhir hidupnya di dunia ini. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah, tidak disebutkan dari mana, ingin bertanya Ustaz terkait dengan orang-orang yang meninggal dalam peperangan namun berada di rumah mereka Ustaz karena dibom, apakah bisa juga dikatakan sebagai syuhada Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, pertanyaan ini tentu berkaitan dengan jenis dari peperangan itu. Kalau misalnya seorang berjihad di jalan Allah, ya, tapi kemudian dia itu meninggal di saat dia berada di rumahnya atau di tempat persembunyian misalnya, karena dibom kemudian sampai mati, maka insya Allah kita tetap memandang jika dia betul-betul ikhlas dalam menolong agama Allah, maka insya Allah dia termasuk orang yang mati syahid, meskipun dia dengan cara ditembak atau dibom, dan dia di satu tempat apa namanya, satu tempat perlindungan, entah itu rumah atau yang lainnya, ketika dia mati karena hal tersebut, sementara dia adalah orang yang berjihad di jalan Allah, maka insya Allah dia termasuk orang yang mati syahid. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kembali kita angkat pertanyaan melalui line telepon, kami persilahkan. Halo. Iya. Iya Pak, dari Pak Ali, Jakarta. Baik. Dari siapa, di mana Pak? Mohon maaf, diulang kembali. Pak Ali, Jakarta. Baik, silakan Pak Ali. Dari Pak Ali. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, mohon dikecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya. Iya. Ya. Mau bertanya Ustaz. Iya. Di sekarang ini di sedang tren Ustaz-Ustaz Sunnah dalam memberikan dakwahnya melalui TV, itu di depannya itu ada bendera merah putih. Bendera merah putih. Sedangkan di belakangnya adalah kitab-kitab Riyadus Solihin, Al-Quran, kitab-kitab suci yang sangat kita muliakan. Yang sangat kita muliakan. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah bendera merah putih yang di depan itu lebih mulia dari kitab-kitab Al-Quran, hadis, atau Riyadus Solihin yang ada di depan Ustaz? Apa enggak sebaiknya bendera merah putih itu di belakang Ustaz, di belakang kitab, supaya kelihatan bahwa kita menghargai kitab? Iya. Baik, jazakallahu khairan. Baik, kami persilakan Ustaz. Pertanyaannya bagus sekali. Ya, sebetulnya ini kembali kepada orang yang melihat dan memandang. Ya. Bendera ini sebagai lambang negara kita. Kita hidup di Indonesia. Bendera kita merah putih. Ya. Ini sebagai salah satu tanda. Itu saja, tidak lebih dari itu. Ya. Bukan kemudian dengan ditaruh, diletakkannya Al-Qur'an, apa, bendera di depan, kitab Riyadus Solihin atau Al-Qur'an, tafsir di belakang. Bukan berarti kemudian, ya, berarti kita melebihkan, ya, bendera ini daripada kitab-kitab itu, tidak. Ya, keakidah seorang mukmin, dia beriman pada Allah dan Rasulnya, dia memuliakan pada Allah dan Rasulnya, ya, kitab-kitab, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallam. Ya, maka itu kembali kepada bagaimana seorang itu memandang. Ya, saya tidak melihat sesuatu yang bertentangan atau yang mungkin menyelisihi tuntunan Allah dan Rasulnya dia meletakkan bendera di meja seperti yang dilihat saat ini. Ya, jadi kembali pada orang yang menilai dan memandangnya. Maka marilah kita coba untuk menilai sesuatu itu dengan hal-hal yang positif. Insya Allah akan menjadi positif. Tapi kalau kita menilai dengan hal yang negatif, maka akan hasilnya pun akan negatif. Ya. Nah, ini wallahu ta'ala a'lam. Jadi tidak ada maksud apa-apa. Ya, kecuali ini sebagai lambang negeri kita, kita hidup di negeri ini, kita cinta negeri kita tidak menginginkan kerusakan di negeri ini, kita ingin supaya umat dan rakyat menjadi umat yang baik, rakyat yang baik, yang mulia, makanya kita mengajarkan ilmu kepada mereka. Ya, ini mungkin arahan kami dan tidak ada yang lebih dari itu. Ya, tidak ada yakni di balik yang lainnya, kecuali tentu hanya itu yang kita inginkan, kebaikan bagi umat, kebaikan bagi rakyat ya di negeri yang kita cintai ini, dan semoga Allah Ta'ala selalu memberikan taufik hidayah kepada para pemimpin kita, kepada kaum muslimin, kepada agar mereka diberikan kekuatan untuk bisa berbuat yang terbaik ya dalam dunia, di dunia ini, untuk kehidupan mereka di akhirat. Demikian wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz, telah memberikan penjelasan dan pencerahan kepada kita semua. Baik, untuk berikutnya Ustaz, mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan kita pagi hari ini. Pertanyaan dari Laude Muhammad Jason Al-Yasin dari Buton Ustaz. Ustaz, saya ingin bertanya, ibadah dapat menyebabkan ketenangan jiwa Ustaz. Pertanyaannya, mengapa sebagian orang ketika menempuh perjalanan suluk dalam beribadah mengalami masalah mental dan kejiwaan Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, dalam hal yang ditanyakan tadi itu kembali kepada ibadah yang dilakukan. Ketika ibadah itu betul-betul karena Allah ya, kemudian sesuai dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bagaimana dilakukan oleh beliau dan oleh para sahabat beliau ya, maka insyaallah kita yakin dan tidak ada keraguan sedikit pun bahwa ibadah itu akan menenangkan seseorang, menenangkan jiwanya, dia akan mendapatkan ketenangan yang luar biasa yang tidak akan didapatinya seperti pada yang lainnya. Kalau ibadah itu betul-betul ikhlas karena Allah, mengikuti tuntunan Nabi alaihi wasallam, maka insyaallah akan mendatangkan ketenangan bagi seorang yang melakukan. Namun tatkala ibadah itu ya sudah mengikuti jalan yang lain, bukan lagi karena Allah taala, tapi karena dunia ya, atau karena dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Nabi sallam, maka tentu dia tidak akan mendapatkan ketenangan. Bahkan na'udzubillah min dzalik, bisa jadi ya, ibadah yang dilakukannya yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi itu akan menjadikan dia semakin menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kembali kepada poin tersebut ya, kembali kepada poin tersebut. Tidak sedikit di antara kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin, kadang-kadang mereka itu datang meminta kepada seorang, tolong ajarkan satu amalan pada aku supaya rezeki aku itu banyak, dimudahkan oleh Allah Ta'ala, lalu diberikan amalan. Jadi amalan tujuannya itu dunia. Kamu bacalah surat ini, ayat ini sekian ribu kali ya. Ternyata subhanallah, setelah diamalkan, yang diminta, yang diharapkan itu tidak diperolehnya. Mintanya supaya diperbanyak rezekinya, dimudahkan rezekinya, ternyata tidak. Maka semakin goncang. Makanya tujuan ibadah itu harus betul-betul murni karena Allah, jangan karena dunia. Ya dunia pasti Allah berikan pada kita. Jangankan orang muslim, orang mukmin, orang kafir diberikan Allah rezeki mereka. Mereka tidak sholat, mereka tidak zikir, mereka tidak ibadah, tapi Allah berikan rezeki pada mereka. Nah oleh karena itu seorang mukmin harus yakin, ketika dia beribadah pada Allah Ta'ala dan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, dia mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia perbanyak berzikir pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pasti dia akan mendapatkan ketenangan di dunia ini. Karena tujuannya hanya untuk Allah Ta'ala. Tetapi ketika ya niatnya bukan karena Allah, caranya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Alaihissalam, maka apa yang dia lakukan hanya akan menjadikan atau menambah kegoncangan dalam dirinya dan kegelisahan dalam dirinya. Wallahu Ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab interaktif kita di kesempatan pagi hari ini Ustaz. Tafadhol ikhtitam dari antum Ustaz. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Marilah terus kita menuntut ilmu dan kita yakin pada Allah Ta'ala, kuatkan keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jal dalam menghadapi apapun yang kita hadapi di dunia ini. Ya. Orang yang selalu bertawakal pada Allah, Allah akan menjadi pelindungnya. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَوَحَسْبُهُ. Karena siapa yang bertawakal pada Allah, Allah yang akan melindunginya. Oleh karena itu, mari kita terus meningkatkan ilmu dan amal kita, kepasrahan kita pada Allah Azza wa Jalla, dan terus kita ajarkan umat dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kami haturkan jazakumullah khairan kepada semuanya, dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ya, demikian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.